Halaqah yang ke-18, penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Perlu diketahui bahasanya Lata, salah satu sesembahan orang-orang Quraisy, ini dahulunya adalah orang yang soleh, yang diantara amalannya dahulu sering apabila datang musim haji memberi makan kepada para jamaah haji. Setelah dia meninggal dunia, karena dia adalah orang yang soleh, oleh orang-orang Quraisy disembah dan diminta syafaatnya di sisi Allah SWT. Demikian pula apa yang diceritakan oleh Allah SWT di dalam surat Nuh. Bagaimana kesyirikan pertama kali terjadi di permukaan bumi. Siapa yang disembah oleh orang-orang atau kaumnya Nabi Nuh AS? Yang disembah tidak lain kecuali orang-orang yang soleh. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. Mereka, kaumnya Nabi Nuh AS berkata, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Ketika Nabi Nuh AS mengajak mereka untuk bertauhid, menyembah kepada Allah semata, mereka mengatakan, janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Bersabarlah. Jangan mengikuti dakwahnya Nabi Nuh. Saling berwasiat untuk berpegang teguh dengan kebatilan. Waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaguta wa ya'uqa wa nasra. Mereka menyebutkan 5 nama. Yang pertama, wa la tadharunna waddan. Wad, kemudian suwa', kemudian yaguth, kemudian ya'uq, kemudian yang terakhir adalah nasr. Ini adalah 5 nama orang-orang yang soleh yang ada di zaman Nabi Nuh AS. Sebagaimana dikabarkan oleh Abdullah bin Abbas, anak dari paman Rasulullah SAW. Dan beliau adalah mufassirnya para sahabat radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama dari orang-orang yang soleh yang ada di zaman Nabi Nuh AS. Falamma halaku, ketika mereka meninggal dunia, auha syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati yajlisuna fiha ansaba wasammuha bi asmaihim. Ketika orang-orang soleh tersebut meninggal dunia, datanglah syaitan kepada kaum Nabi Nuh AS dan mewahyukan kepada mereka apa yang mereka wahyukan, supaya kalian membuat gambar-gambar, membuat patung-patung yang merupakan simbol bagi mereka, dan dipasang patung-patung tersebut di majelis-majelis kalian, kemudian kalian namai patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Ini adalah patung Suwa', ini adalah patung Wad, ini adalah patung Yaguth, ini adalah patung Ya'uq, ini adalah patung Nasr. Tujuannya adalah supaya ketika suatu saat mereka lemah di dalam beribadah, malas di dalam beribadah, kemudian mereka melihat patung-patung tersebut dan ingat tentang giatnya orang-orang soleh tersebut di dalam beribadah, maka ini diharapkan bisa menambah semangat mereka untuk beribadah kepada Allah SWT. Ini adalah termasuk langkah syaitan menyesatkan manusia. Kemudian beliau mengatakan, falam tu'bad, tetapi saat itu belum disembah. Falamma halaka ha'ula wa nusiyal ilmu ubidat. Ketika generasi tersebut meninggal dunia, kemudian ilmu dilupakan, maka setelah itu baru sesembahan-sesembahan tersebut disembah. Ketika generasi tersebut meninggal dunia semuanya, datang syaitan dan mengatakan bahwasanya bapak-bapak kalian dahulu membuat patung-patung ini adalah untuk disembah, dimintai syafaat. Baru setelah itu, ubidat, disembahlah patung-patung tersebut. Ini dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh AS dan dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, orang-orang musyrikin membuat patung-patung tersebut baik dari kayu maupun dari batu, bukanlah tujuannya untuk menyembah batu tersebut atau kayu tersebut. Tapi kayu dan batu tersebut adalah simbol dari apa yang mereka sembah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, yang mereka membuat atau menyembah salib. Membuat salib dan mereka menyembahnya. Ini adalah simbol dari Nabi Isa AS yang menurut keyakinan mereka adalah mati dalam keadaan disalib. Mereka sebenarnya adalah menyembah Nabi Isa AS, adapun salib yang mereka sembah itu adalah hanya sekedar simbol. Demikian pula yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Patung yang mereka buat itu adalah sekedar simbol dari sesuatu yang mereka sembah. Mereka juga menyembah orang-orang soleh, sebagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam, mereka juga menyembah orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, hal ini perlu diwaspadai, karena apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy bukan berarti sudah mati dan tidak ada, tetapi masih dilakukan oleh sebagian manusia. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.